إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله درس kita telah sampai babul atf insyaallah taala kita masuk ke bab yang baru setelah kita membahas tentang isim nakirah yaitu isim yang apabila ditinjau dari segi makna adalah isim yang bermakna global pada jenisnya yang tidak menentukan salah satunya, dan kalau ditinjau dari segi lafadz adalah isim yang bisa dimasuki al, yang al itu akan berpengaruh terhadap kemakrifatan. Ini secara lafadz. Kalau secara makna seperti kata-kata mu'allimun, seorang guru. Ini nakirah atau ma'rifat? Ya, nakirah. Mu'allimun, seorang guru. Siapa saja yang menjadi guru, dia termasuk pada kata-kata mu'allimun ini. Atau ustadun, ustad. Rajulun, laki-laki. Imru'atun, perempuan. Sobiyun, anak kecil. Ulamun, sama. Ini contoh kata-kata yang masih nakirah. Ghanamun, ini kambing. Bakarotun, sapi. Jamalun, ini kata-kata yang masih mutlak pada jenisnya. Contoh, kalau mu'allimun adalah nama seorang yang guru, siapapun yang menjadi guru, dia termasuk pada kata-kata ini. Tapi kalau sudah dikasih al menjadi al-mu'allimu. Al-nya ini namanya al-ta'rif. Al yang merubah, berpengaruh, menjadikan isim nakirah menjadi isim ma'rifat. Kalau al-mu'allimu artinya seorang guru. Atau satu orang guru. Mananya. Ini tertentu yang dimaksud oleh pembicara siapa. Ya, seorang guru. Lain kalau mungkin ada guru yang namanya mungkin Muhammad. Al-Muhammadu Ustadun. Muhammad adalah Ustad. Ini lainnya enggak termasuk. Nah, ini berarti seperti Muhammadun, Abu Bakar, Umar. Ini nama laki-laki tapi yang sudah makrifat tertentu bagi seorang yang bernama itu saja. Yang lainnya enggak termasuk. Ini contoh. Kemudian insyaallah kita masuk pada babul atuf. Masih banyak. Saya teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi, bab yang menjelaskan tentang atof. Jadi lafal atof ini mempunyai dua makna. Al atof ini bila ditinjau dari segi bahasa lughat, bukan ditinjau dari segi ilmu nahwu, atofa itu artinya condong. Condong atau cenderung. Biasanya orang kalau cenderung kepada orang lain, kan dia ada kecocokan. Ya enggak? Oh, saya condong dengan orang itu. Senang. Biasanya kalau orang senang kan ada kecocokan. Ada kesamaan dalam segi mungkin wah itu memang ahlus sunnah, baru kenal tapi tahu bahwa itu ahlus sunnah, wah kita cenderung kepada orang itu karena dia adalah bermanhaj ahlus sunnah cenderung. Atau bisa diartikan ngatofa itu penggabungan, menggabung, bisa diartikan, kadang diartikan menggabung. Contoh di sini, ini pengertian secara lughat, bukan membahas tentang ilmu nahwu dulu. Contoh, al fulanu atofa ala fulanin, atau ar rajulu atofa ala rajulin, atau zaidun atofa ala bakrin mila. Nah, bisa atofa boleh dibalik-balik dibuat isim, atofa zaidun ala bakrin. Bahwa Z itu condong, ada rasa cenderung, ada rasa cocok, bisa dari cocok kepada Bakar. Nah, ini contoh lafal ngatofa. Namun pengertian ini adalah bukan pengertian yang dimaksud dalam ilmu nahwu. Pengertian hanya sebatas memaknai makna atofa. Ini memang artinya bukan poin, bukan hal yang penting, namun hal kita perlu pengenalan atau pengertian. Barangkali atofa kita mau bikin bahasa Arab. Bahasa Arab jahit seneng karo Bakar ya opo. Kita kan mungkin ya, kalau kata cinta bisa zaitun yuhibbu ala bakrin. Zait cinta kepada Bakar, seneng kepada dia. Contoh. Ini kata cinta. Kalau atofa itu condong, cenderung atau cocok. Atofa zaitun ala bakar, bahwa zat itu dia cenderung senang cocok atau kecocokan kepada Bakar. Ini kalau ditinjau dari segi makna saja, kita enggak membahas ilmu nahwu. Ini makna secara lughat atau lughawi. Dua, ada makna secara istilah ilmu nahwu. Nah, inilah yang kita maukan dalam ilmu nahwu ini. Jadi istilah yang kedua. Dan pada istilah yang kedua ini mempunyai dua pengertian. Atof itu ada dua dalam istilah ilmu nahwu. Yang pertama adalah atof nasak. Ini sengaja pendefinisinya tidak seperti apa yang ada pada kitab ini agar antum artinya lebih mudah untuk mencermati. Karena kalau ditinjau di sisi itu sedikit agak artinya terutama susul bahasa kita itu bundet-bundet, artinya panjang teksnya kurang memahami. Atof bayan. Atof bayan adalah isim yang mengikuti atau isim jamid. Isim jamid itu kalimat isim yang tidak bisa ditasrif. Isim jamid yang bisa berkembang. Kalau mudahnya isim itu aja. Kalimat isim yang mengikuti, ini namanya tabi, yang belakang, yang mengikuti, kalau ini namanya matbu, yang diikuti. Kalau dalam bahasa ini namanya atof, ini namanya maktuf aleh. Yang belakang, yang mengikuti namanya tabi atau ngatof, yang diikuti namanya matbu. Jadi lafal abuka ini tabi, yang mengikuti kepada lafal Muhammad, Muhammadun matbunya. Mengikuti dalam segi apa? Dalam segi i'rabnya, harokatnya. Contoh, ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Ini i'rabnya apa ini? Wang Muhammadun. Wrong, karena menjadi fa'il. Telah datang Muhammad. Abuka, yaitu bapakmu. Ini juga rofa. Cuma lafaz yang menjadi di sini yang mengikuti kepada lafaz Muhammad ini adalah berbentuk asma'ul husna. sehingga rofaknya ditandai bukan dengan domah tapi dengan wa abu, sama-sama isim mufrad dengan wa abu. Nah, abu ini lafal abuka ini adalah lafaz yang mengikuti kepada kalimat yang sebelumnya atau matbu'nya, yang ini fungsinya sebagai penjelas daripada lafaz yang sebelumnya, menjelaskan kalimat yang diikuti dalam segi maknanya. Kalau maknanya sebagai penjelas. Namun kalau ditinjau dari segi harokatnya adalah harus cocok, bahwa tapi isim yang mengikuti harus cocok, harus mengikuti kepada matbu'nya yang diikuti dalam segi i'rabnya. Kalau yang depan rofa, yang belakang harus rofa. Dan dengan tanpa perantara huruf ngatof. Intinya, kalau ngatof bayan adalah penggabungan satu kalimat kepada kalimat yang depannya dengan tanpa huruf ngatof. Itu secara mudah. Nah, ini contoh. Ini lafal yang belakang mengikuti dengan kalimat yang depan, mengikuti dalam segi i'rabnya dengan tanpa perantara di sini huruf ngatof wawu atau lainnya. Ini contoh. Contoh lagi, ini yang i'rabnya rofa. Mimain sodidin. Ini mungkin berkaitan dengan ayat yang depan, walamsa orang tidak merosak membuka bahwa ini surat apa atau ayat keberapa. Mimain sodidin, bahwa besok ahlun nar akan diberi minuman dengan main sodid. Artinya, kalau bahasa kita main sodid itu air dari nanah, nanah wu. Nah, kalau bahasa kita nanah wu kan biasanya nanah yang warnanya hijau, baunya ya gitu, seperti orang kena luka, mungkin kemudian infeksi, ada nanahnya yang warna hijau bau, yaitu main sodid. Nah, ini bukan sifat. Bahwa lafal sodid ini adalah kalimat yang mengikuti kepada lafal main dalam segi i'rabnya. Mimain dari air ini dijarkan dengan huruf jar min. Ini adalah majrur dijarkan. I'rabnya khafad. Sodid ini hampir serupa dengan sifat seolah-olah kalau dipahami. Mimain sodidin dari air, dari air yang berubah nanah, artinya seolah-olah kalau ditinjau dari segi sekilas lafadznya kayak sifat dan mausuf, tapi bukan. Bahwa lafal sodid ini adalah menjadi ngatof bayan, ngatof bayan yang sama dalam segi i'rabnya dijarkan, tapi fungsinya lafal sodid ini sebagai penjelas daripada lafal sebelumnya, lafal main. Diminumi dari air. Air apa itu? Yang berupa nanah. Itu contoh. Telah datang Muhammad abuka, yaitu bapakmu. Ini mengikuti kepada depannya, mengikuti kepada depannya. Di sini dengan tanpa perantara huruf natof, di sini tidak ada huruf natofnya. Namun harus mengikuti pada depannya dalam segi rofnya. Tergantung yang depan itu apa. Kalau yang depan rofa ini harus rofa. Yang depan majrur ini harus majrur. Kalimatnya mengikuti kepada depannya dengan tanpa perantara huruf natof. Nah, yang seperti ini dinamakan ngatof nasab. Atau bahasa lain, kalau bahasa saya yang lebih mudah itu, yaitu ngatof penggabungan satu kalimat dengan kalimat yang depannya dengan tanpa perantara huruf ngatof. Dan harus cocok pula dalam segi i'rabnya. Dan fungsinya kalimat yang belakang, mat tabi'nya yang mengikuti namanya tabi', yang diikuti namanya mat, matbu. Ini sebagai penjelas. Dari air, air apa? Nah, nahwu. Telah datang Muhammad, siapakah Muhammad itu? Itu bapakmu. Contoh, saya punya bapak saya namanya Muhammad. Ada orang bilang, telah datang bapakmu. telah datang Muhammad, yaitu bapakmu. Contohlah seperti ini, konteks yang seperti ini namanya adalah ngatof bayan. Penggabungan kalimat yang belakang tabi kepada matunya yang fungsinya sebagai penjelas. Ini bila ditinjau dari segi mana, kalau ditinjau dari segi lafadznya, di sini penggabungan suatu kalimat yang belakang dengan kalimat yang depan yang harus cocok dalam segi irobnya dan tanpa perantaran huruf atau kemudian ngatof yang kedua adalah ngatof nasak. Ini yang sangat banyak berlaku di dalam susunan kalimat baik dalam Al-Quran, dalam hadis atau dalam kalamul Arab. Ini yang sangat berlaku. Kalau ini jarang-jarang ada, namun jarang-jarang. Adalah penggabungan suatu kalimat kepada kalimat yang belakangnya atau bahasa di sini adalah tabi, isim yang mengikuti kepada isim yang diikuti atau matbu'nya dengan perantara salah satu huruf ngatof. Contoh. Waqala Musa wa Ibrahim. Kita buat kalam sendiri, bukan Al-Quran ya. Wa Ibrahim. Atau Ja'a Muhammadun wa Aliun wa Zaitun. Nah, ini contoh. Ini namanya kalimat yang jatuh setelah huruf ngatof. Ini namanya adalah ini kalau sudah memakai huruf ngatof, ini bahasanya lebih mengena dengan istilah ngatof. Ini ngatofnya, ini maktuf ngaleh. Ya. Jadi Ibrahimu. Qala Musa, telah datang Musa. Wa Ibrahim, wa Ibrahimu. Ini isim huruf munsharif, rafa'nya kan juga pakai dhammah, akarnya musayu kalau ini. Ingat. Kalau ini Ibrahimu. Wa Ibrahimu isim huruf munsharif. Ya, telah datang Musa. Ini menjadi fa'il. Fa'il pasti roh. Cuma di sini domahnya domah mukot garoh. Nah, ini pelajaran yang sudah lalu ini. Isim yang maksur dan mangkus bab itu. Jadi di sini tidak menerima domahnya, ini sudah isim mabni. Ini rofa ada domah tapi yang mukot garoh. Kemudian lafal Ibrahim adalah isim yang mengikuti. Ini atof yang menggabung. Kalau ini maktof ngaleh yang digabung. Digabungi. Lafal Ibrahim adalah lafal yang menggabung kepada kalimat depannya. Dan harus sama dalam segi i'rabnya. Dengan perantara salah satu. Dan penggabungan ini adalah harus dengan salah satu di antara huruf natof yang 10 itu. Entah mau pakai apa, di sini pakai wawu. Qala Musa, telah berkata Musa, wa Ibrahimu, dan telah berkata pula Ibrahim. Kalau ditulis sebenarnya, lafal wawu ini adalah sebagai peringkas. Kalau ditulis, Qala Musa, Qala Ibrahim. Nah, tingil ini cukup diringkas dengan wawu saja. Kalau bahasa kita, Umar wis teko, Bakar wis teko, Jahat kesuko terus kan. Wah. Artinya kurang singkat. Umar kesuko, yo Bakar, yo Usman, yo Ali, dan selanjutnya. Nah, ini lafaz yang belakang itu digabungkan dengan kalimat yang depannya. Dan pengawannya adalah dalam segi i'rabnya. Kalau yang depan rofa, belakang harus rofa. Ini Nah, yang atas yang seperti ini, penggabungan suatu kalimat yang belakang dengan kalimat yang depannya, yang dengan perantara salah satu di antara ngatof, ini namanya adalah ngatof nasab. Contoh lagi, ja'a Muhammadun wa'aliyun terus. Harus rofak terus. Gak boleh, ja'a Muhammadun wa'aliyun. Gak boleh, kalau yang depan rofak. Ini, maka yang jatuh setelah huruf ngatof ini terus harus sama dengan depannya dalam segi. Ini contoh yang mufrad. Kalau contoh yang jamak bisa. Dan kalau dalam segi mudzakkar muannasnya enggak ada pengaruh. Boleh? Ja'a Muhammadun wa Fatimatu, boleh. Ja'a rajulun wa rijalun, telah datang. Contoh. Ini harus cocok dalam segi i'rabnya saja. Ja'a rajulun wa rijalun. Telah datang seorang laki dan laki-laki banyak lagi. Ini isim mufrad, ini isim jamak. Ini enggak ada pengaruh, enggak masalah. Isim yang jamak dinatofkan kepada isim mufrad enggak masalah. Yang penting harus cocok dalam segi i'rabnya. Ja'a rajulun wa muslimuna. Enggak apa-apa. Ja'a rajulun wa muslimuna. Yang penting cocok. Ini rofa. Ini tandanya lemah karena isim mufrad. Muslimuna tandanya pau karena isim jamak mudzakkar salim. Ini diatofkan kepada kalimat yang depannya. Enggak masalah kalau dalam segi ifradiyah, mufrad tasniyah dan jamaknya enggak ada masalah. Yang penting harus cocok dalam segi i'rabnya kepada kalimat yang depannya. Contohnya, ketika ada kalimat yang seperti ini, bentuk atof, ini contoh, enggak usah diharokati antum. Ketika antum membaca suatu kalimat yang, kalimat gundulan, contoh antum mau baca Quran Arab. Qala Ibrahim wa Musa wa Isa, atau berkata ini fulan, terus sampai, maka enggak usah bingung membacanya, oh pasti ini atof, berarti harus dibaca roba semua. Contoh di antara rahasia di antara ilmu nahwu macam ini. Jadi ya, walaupun tanpa artinya tanpa di situ harokat, antum bisa membaca karena ini digabungkan dengan kalimat depannya. Terbukanya apa? Kalau yang depan adalah jar misalnya. Contoh. Nazar itu saya melihat ila bakorotin, saya melihat sapi, wa ila gunamin, atau mungkin sedang di kebun binatang, wah saya melihat sapi, melihat unta, melihat apa. Lah kalau sekarang kita pakai bahasa Arabnya gimana, kalau kita ngomong bahasa Arab, saya melihat sapi, unta, mungkin harimau, tinggal nazar tu ila bakaratin wa ila diatafkan wa ila hunamin wa ila jamalin wa ila dan ila dan seterusnya. Maka ini karena lafaz yang digabung ini dicerkan dengan huruf ila, maka lafaz yang menggabung kepada depannya pun harus dicerkan lafazkan. Tidak. Ya, kalau ini dibuang enggak apa-apa. Ya, boleh. Natrutu ila bakrotin wa nomin. Begitu. Waisonin, terus. Enggak usah dibawa. Ini enggak usah saja. Itu contoh. Jadi, harus. Kalau yang depannya adalah nasab, contoh. Ra'aitu. Ra'aitu. As-sayyarata. Saya melihat mobil. Wa wal masjid, wal masjidah, begitu. Ra'aitu sayyarata wal masjidah. Kalau asalnya ra'aitu as-sayyarata, ra'aitu al masjidah, ra'aitu terus banyak terus. Saya melihat cukup ini diwakili dengan huruf nathof. Satu, ini menyingkat lafal ra'aitu. Ra'aitu sayyirata wal masjida. Mungkin wal baita. Dan lain sebagainya. Ini contoh. Nah, ini namanya fungsi daripada nathof. Adalah penggabungan kalimat yang belakang pada kalimat yang depannya. Dalam segi i'rabnya. Dan nathof ini ada dua macam. Kalau yang dengan salah satu perantara huruf nathof namanya nathof nasak. Kalau yang tidak dengan huruf nathof namanya nathof bayan. Dan nathof bayan ini ada namun jarang-jarang berlaku dalam biakul kalam lughat Arab. Kebanyakannya itu nathof. Itu yang terjadi nathof nasak. Contoh. Banyak sekali dalam Al-Quran contoh-contoh macam ini. Banyak orang itu ya enggak apa boleh sampai ya kalau satu ya salah pakai suma boleh ja zaitun suma amrun telah datang ya dan nanti ada babnya sendiri jadi insyaallah ada contohnya insyaallah nanti ada contohnya yang suma ada yang ini baru sekilas saja insyaallah nanti akan contoh dari wawu sampai ada namanya semua. Dan semua huruf nathof ini mempunyai faedah yang tersendiri. Contoh, kalau wawu itu ja'a Muhammadun wa Ali. Telah datang Muhammad dan Ali ini walaupun bersamaan, contoh tokone bareng piye ora dengar apa ge pas mlebu rumah bareng. Boleh kalau walaupun ini bersamaan itu ya boleh pakai wawu ja'a Mahmudun wa Aliun contoh. Nah, yang seperti ini berfaedah mutlaqil jami. Artinya datang dengan kebersamaan. Atau kalau fa ini juga penggabungan yang berfaedah li tartib wa ta'kib artinya beriringan. Contoh ja'a Umarun summa Aliun. Toko Ali kemudian Umar mungkin senggang mungkin berapa menit Umar toko Ali lah kalau seperti ini keadaannya maka kita kalau mengatakan pakai huruf summa jaa Aliun summa Turun kalau yang pakai wabu itu bersama boleh atau senggang tapi contoh jaa Zaidun wa Aliun tapi senggangnya 2 jam. Ini kurang tepat kalau segi arot. Kalau antum mau bilang, kamu antum mengundang siapa pada hari ini. Ternyata kedatangannya senggang yang lama, yang Umar datang. Kemudian senggang 2 jam, datang Ali. Maka ketika semacam ini, kalau ngomong bahasa Arab, maka ja'a Aliun sum, summa tegak pakai wawu. Kalau wawu, orangnya adalah berdekatan. Artinya mungkin kan sekarang orang mukmin kemudian mungkin dalam singkat waktu dia terpengaruh apa-apa jadi orang kafir. Setelah orang kafir bingung lagi, jadi orang kafir semacam ini bingung lagi masuk Islam lagi. Tapi kalau kafir Islam kan kayaknya jarang terjadi. Setelah Islam enggak jadi kafir saja, enggak jadi Islam lagi kan jarang sekali. Ya, biasanya orang masuk Islam dari orang-orang luar non-Islam kan sudah lama jadi orang kafir. Kemudian terpengaruh masuk Islam. Nah, ini satu contoh. Di antara kalau ditinjau dari segi mana macam itu. Sudah hari ini. Subhanakallah yang juga syukur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kemudian darus selanjutnya adalah kita nulis contoh-contoh dari atas nasab yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Musonef pada kitab ini. Dari atas nasab yang memakai wawu ataupun yang selainnya. Contoh atas nasak yang pertama adalah huruf wawu. Atas yang dengan perantara salah satu di antara huruf atas. Wahya dan wawu. Lil mutlakil jami. Kalau mau diartikan. Berfaedah. Mutlakul jami. Kalau bahasa kita. Kalau mutlakil jami. Mutlak itu artinya. Mutlakil jami artinya. Datangnya bareng gitu aja. Jami artinya kumpul, artinya datangnya bareng. Berfaedah datang dengan kebersamaan atau bersama. Boleh apabila ada orang walaupun datangnya bersama. Kemudian mau diatafkan itu boleh. Fayutofu maka diatafkan biha dengan wawu. Ini dengan wawu. Al-mutakorinan. Orang yang bersama kedatangannya. Contoh. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Zaid telah datang. Wa Ali dan Ali juga telah datang. Ini namanya kedatangannya dua orang ini bersamaan atau bareng. Tidak apa-apa. Dingatofkan yang belakang ini dingatofkan kepada yang depan. Ingka nama jiuma bila kedatangannya dua orang ini. Ingka nama jiuma apabila kedatangannya dua orang ini Zaid dan Ali. Ma'an itu bersamaan. Boleh orang walaupun datangannya bersama kemudian. Di dalam bahasa Arabnya diatofkan. Itu digabungkan yang akhir dengan yang awal. Walaupun secara zahir itu bareng-bareng. Contoh. Maka wawu ini, wawu yang pada contoh yang pertama, ini faedahnya adalah limut lakil jami. Yani kedatangan dua orang dalam keadaan bersamaan. Boleh walaupun kedatangannya sama, diatafkan dengan huruf wawu. Boleh. Ataupun contoh yang kedatangannya itu tidak sama. Contoh Ja'a Muhammadun wa Aliun. Muhammad telah datang dan Ali telah datang. Cuma kedatangannya itu tidak bareng. Mungkin tinggal berapa menit. Maka fayu'tofu maka diatafkan al-muta'akhir orang yang carry. Yang datang belakangan. Contoh alinya ini. Al-sabiki atas orang yang dahulu. Oh berarti yang menggabung, yang digabungkan siapa? Yang akhir digabungkan kepada yang A, awal. Ini namanya atau ini maktuf aleh. Ini yang menggabung, ini yang digabungi. Nah, ini. Maka diatofkan orang yang akhir, orang yang datang belakangan berarti Ali. Ini Ali yang akhir. Kemudian diatofkan kepada as-sabiq orang yang datang dahulu. Yani ini adalah Muhammad. In kana maji'u Muhammadin bila kedatangannya Muhammad sabiqon itu mendahului atau lebih dahulu ala maji'i Alin atas kedatangannya Ali. Atau seperti ini. Juga diatafkan boleh. Sama. Ini kalau yang seperti ini adalah berfaedah artinya berurutan. Berfaedah berurutan atau litertib. Litertib. Artinya kedatangan orang itu tidak secara kebersamaan, senggang waktu yang tidak lama. Ini faedahnya kalau mengatupkan dengan wawu. Kemudian fa ini mempunyai faedah tersendiri juga. Wah ya adabun fa ini menjadi mutada. Wah ya adabun fa litartib itu berfaedah tertib. Tertib artinya berurutan. Wa ta'kid dan berfaedah ta'kid. Berfaedah ta'kid. Ta'kid artinya beriringan. Kalau tertib artinya berurutan, takib artinya beriringan, hampir sama sebenarnya bahasa tertib dan takib. Sebenarnya kita wudhu harus tertib, membasuh wajah lebih didahulukan dari membasuh tangan, wajah dulu kemudian tangan dan selanjutnya itu namanya tertib. Takib artinya berurutan dalam pelaksanaan. Contoh, wa makna tertib dan maknanya tertib. Anasani sesungguhnya orang yang kedua ba'dal awal datang setelah orang yang awal. Anasani sesungguhnya orang yang kedua atau kedatangan orang yang kedua ba'dal awal datang setelah orang yang pertama itu namanya tertib. Perurutan. Wa ma'na takib dan maknanya takib. Kalau bahasa kita beriringan, annahu sesungguhnya wa mana takib, ada pun mana takib, ini mutatakin khabarnya. Annahu sesungguhnya asani, sani orang yang kedua, ngangki bahu itu mengiringi atau mengiringi. Pada awal, bila mahlatin atau muhlatin bila, tanpa singgang waktu yang lama. Yang lama. Jadi kalau mana takib itu berurutan sani yang kedua mengiringi pada yang awal tanpa senggang waktu yang lama. Jadi kalau beriringan kan contoh ada orang datang senggang waktu 2 hari bisa dikatakan beriringan enggak? Kan enggak. Biasanya mungkin baru 5 menit datang atau bisa beriringan. Jadi ini hampir sama sebenarnya. Kalau mana tertib dan takib ini ya hampir sama. Mana yang mutakarubin atau yang hampir sama. Contoh. Qatimal furusanu telah datang. Atau orang-orang yang berkuda. Atau orang-orang yang berkuda telah datang. Fal furusanu. Fal musatu. Kemudian orang-orang yang jalan kaki. Qatimal furusan, orang-orang yang berkuda telah datang. Atau orang-orang yang berkuda telah datang. Fal furusan, fal musad, kemudian orang yang jalan kaki. Mungkin ini jelas, ini tidak barengan ini. Jadi, tidak bersamaan. Jadi fa-nya ini berfaedah. Di sini faedahnya adalah faedah tadi. Tertib wa ta'kid. Sama-sama huruf ngatof. Ini fa-nya. Kalau yang wawu faedah mutakil jam'i bersamaan. Atau tidak bersamaan tapi senggang waktu yang sebentar-sebentar. Kalau ini jelas beriringan. Kalau tertib kan jelas enggak bersama, pasti beriringan tapi tanpa tinggal waktu yang lama juga. Qadimal furusan, orang-orang yang berkuda telah datang, fal musad, kemudian orang-orang yang jalan kaki. Kemudian suma, wahya dan suma, litertib itu berfaedah tertib, sama. Wat tarohi dan tarohi, wa manat tarohi dan maknanya tarohi, bainal awal wasani, di antara orang yang awal, yang datang pertama, wasani dan orang yang dua, muhlatun, ada senggang waktu yang lama. Ini contoh tertib sudah berurutan, tapi berurutannya itu adalah dalam senggang waktu yang lama. Kalau ini berurutan tapi tidak lama, kalau ini berurutan tidak lama. Contoh arsalallahu Musa, Allah telah mengutus Nabi Musa. Ini kemudian suma Isa, kemudian Nabi suma Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya mendengar mendapat suatu faedah, namun walam ini perlu dicek bahwa diutusnya Nabi Musa Isa sampai Muhammad itu singkat waktu 600 tahun ini. Jadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian terjadi zaman fatrah. Fatrah itu zaman tidak adanya Rasul di saat itu. Terputusnya Rasul. Nah disitulah mulai umat guncang, rusak. Setelah ditinggal oleh nabinya. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa adalah sebagai itu Tuhan, penyelamat. Macam-macam akhirnya juga Nabi Isa disembah. Kemudian setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Kemudian Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Muhammad. Ini singkat waktu sekitar 600 tahun. Ini walam pernah saya mendapatkan faedah. Cuma biasanya kalau cerita yang dulu yang di situ tidak terdapat Al-Qur'an, biasanya ada qil wa qol, artinya katanya dan katanya, atau artinya berbagai macam pendapat. Karena memang orang bersejarah itu ya siapa yang menulis sejarah Nabi Musa, sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu tentang masalah Nabi Musa kecuali hanya sebatas yang berdasarkan wahyu. Coba antum menulis sejarahnya Mbah Buyut kan. Jari ini Mbah Mudin. Jen gue tukang ini. Katanya petani, katanya pedagang. Nah, karena nah, ini contoh. Nah ini kedatangan diutusnya, kedatangan Musa dan Isa. Ini berurutan. Tapi dalam singkat waktu yang lama-lama. Di antara Nabi Musa dan Nabi Isa berapa tahun jaraknya. Walam. Kemudian di antara Nabi Muhammad ini juga yang sunni wa alam. Cuma nabi yang paling panjang memang adalah Nabi Nuh alaihissalam. Cuma diutus 950 tahun. Subhanallah. Sudah berapa orang itu keturunan Qadirullah. Masih itu. Setelah hidupnya itu sudah